الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى ومنها dan di antara etika persahabatan, etika pertemanan ukhuwah, sekaligus ini merupakan satu hak dari hak-hak persahabatan, hak seorang teman, seorang sahabat, seorang ikhwan, sekaligus menunjukkan sidqul ukhuwati wassuhbah, kejujuran, ketulusan persahabatan dan ukhuwah. Ialah kata beliau, hifzul mawaddatil qadimah wal ukhuwati thabitah, menjaga, merawat al-mawaddatil qadimah, rasa cinta kasih sayang yang telah lama dirajut. Wal-ukhuwati thabitah, menjaga ukhuwah yang telah kokoh, ukhuwah yang telah kuat, yang telah lama dibina. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah, persahabatan, pertemanan atau berukhuwah ini secara durasi persahabatan, lamanya persahabatan bertingkat-tingkat. Ada teman lama, kawan lama. Sudah ada persahabatan, sudah ada pertemanan semenjak kecil atau semenjak remaja. Sudah bersahabat, berteman di kalangan kaum muslimin, sudah berukhuwah, merajut ukhuwah Islamiyah di atas sunnah semenjak dahulu, semenjak masa muda, masa remaja. Barakallahu fikum. Terus dibina, terus dilestarikan, terus dijaga. Sudah sekian tahun lamanya, bahkan mungkin sekian puluh tahun lamanya persahabatan dia dengan fulan, ukhuwah dia dengan fulan, sudah terjalin lama. Terkadang kita bersahabat dengan orang sudah setahun, sudah dua tahun bersahabat dengan dia. Ada yang sudah lima tahun, sepuluh tahun persahabatan dengan dia. Ada yang lebih daripada itu, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun lamanya persahabatan, pertemanan, berukhuwah dengan dia. Kadang mungkin lebih daripada itu, dikarenakan usia dia sekarang sudah senja, sudah tua. Ya, masya Allah, teman-teman dia juga umurnya panjang kayak dia. Ki bati rinyong ki. Awe cilik. Dia sekarang sudah 60 tahun, 65 tahun, 70 tahun. Sahabat lama semenjak usia 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Persahabatan begitu lama terajut, begitu lama terbina, 40-50 tahun yang lalu. Ini barakallahu fikum, ada hak khusus, konsekuensi khusus, tanda kita betul-betul tulus bersahabat dengan dia. Apa itu? Al-hifadhu 'alaiha. Harus selalu dijaga, dirawat. Ya, dijaga, dirawat. Jangan sampai engkau hilangkan, engkau pudarkan, engkau punahkan, engkau tinggalkan. Jangan sampai. Apapun yang terjadi dalam persahabatan tadi, pertemanan tadi, ukhuwah tadi, namanya orang bersahabat ada suka dan dukanya, lika-likunya. Mungkin pernah berantem, mungkin pernah kesalahpahaman, mungkin pernah apa, selama dia menjalin persahabatan tadi akan muncul seperti ini, namanya juga manusia, ada romantika persahabatan. Jangan sampai itu semuanya menghancurkan atau merusak persahabatan, pertemanan, ukhuwah yang telah lama dibina. Jangan kemudian di ujung persahabatan pecah, berselisih, berseteru, melupakan yang telah lama. Padahal mungkin hal-hal itu bisa diselesaikan dengan baik, dibicarakan dengan baik. Sudah lama, teman lama ini. Itu konsekuensinya. Kadang kan orang mulai semakin tua, semakin sensi, sangat sensitif, gampang tersinggung. Atau mungkin dia lagi banyak mengalami berbagai macam cobaan hidup, sempit barangkali. Atau mungkin dia mendapati sebagian temannya, sebagian ikhwahnya kok tidak kelihatan, tidak muncul, dikala dia diuji dengan berbagai macam cobaan hidup. Mungkin seperti itu. Barakallahu fikum. Selama itu perkara-perkara berkaitan dengan interaksi, kesalahpahaman, perkara duniawi, perkara-perkara pribadi, hal-hal tersebut tidak diperbolehkan untuk merusak ukhuwah tadi. Harus ingat selalu bagaimana perjuangan kita, perjuangan kamu, perjuangan mereka, perjuangan dia bersahabat dengan temannya sekian lama. Jangan lupa itu. Dijaga selalu, dirawat selalu, dilestarikan selalu, masya Allah. Dikecualikan barakallahu fikum ketika memang ada gesekan-gesekan yang berkaitan langsung dengan perkara din, perkara keagamaan, perkara prinsip, perkara akidah, yang mengharuskan memang kita harus berpisah karena Allah Jalla wa'ala, ya berpisah, terpaksa berpisah. Barakallahu fikum. Teman lama, teman sepermainan, lama, selalu bersama-sama, masya Allah, terbina selama 20-30 tahun. Ternyata di usia sudah mulai menjelang tua, yang ini qadarullah wa syaa fa'al, terpapar paham-paham radikal, terpapar paham-paham yang menyimpang, punya pemahaman-pemahaman yang menyesatkan umat, kena dia. Secara realnya, sebagai seorang sahabat, seorang teman, dia akan berusaha sekuat tenaga menasihati dia, menegur dia, memperbaiki dia, diskusi dengan dia, sharing dengan dia lebih lama daripada yang lain. Kenapa? Teman saya. Jangan sampai teman saya ini jauh menyimpang. Jangan sampai teman saya ini jauh terpelanting. Dia akan berusaha untuk mendekatinya, sharing, wakata diingatkan apa segala macam. Sebagai sahabat lama, sebagai teman lama. Terkadang qadarullah wa syaa fa'al memang tidak bisa. Kekeh dengan penyimpangannya, kekeh dengan paham radikalismenya, atau yang semacam-macam itu. Semakin lama semakin menjauh, semakin menjauh, semakin menjauh. Ya wassalam. Dalam kondisi yang seperti ini, kita cinta karena Allah, kita benci karena Allah, kita berkumpul karena Allah, kita berpisah juga karena Allah Jalla wa'ala. Perpisahannya dikarenakan perkara akidah, perkara manhajiyah, perkara prinsip agama, bukan karena gesekan pribadi. Sehingga kalaupun berpisah, ya sudah memang beda jalan, tapi tidak pernah ada dendam pribadi, kebencian pribadi, dongkol, tidak ada. Barakallahu fikum. Ini ketika memang perpisahannya karena perkara din, dan memang Anda sekarang makomnya makom orang yang membela agama Allah, membela bimbingan sunnah, dan dia sekarang membela pemahamannya menyimpang, mengharuskan Anda berbicara, menerangkan kepada umat tentang penyimpangan-penyimpangan dia, Anda akan bisa berbicara karena Allah. Berat, sangat berat banget. Namun kalau dia betul-betul lillahi ta'ala berpisah dengan dia, enggak ada masalah bagi dia untuk menjelaskan keadaan temannya tadi. Dia sampaikan bukan karena kebencian, dia sampaikan bukan dikarenakan dendam, dia sampaikan bukan dikarenakan ada gesekan pribadi, betul-betul dia menjelaskan keadaan temannya tadi lillahi tabaraka wa ta'ala. Dia begini, dia begini, dia begitu, ilmiah hanya semata-mata penyimpangan akidahnya, penyimpangan manhajiahnya, penyimpangan prinsipnya, sedikit pun tidak ada menyinggung perkara-perkara pribadi. Barakallahu fikum. Sehingga ketika dia terpaksa harus menjelaskan penyimpangan dia, itu bukan karena emosi, bukan karena amarah, tapi lebih banyak kepada syafaqah, belas kasih, melas. Jadi menyampaikan bantahan, tapi di hati yang paling dalam itu kasihan sama dia. Melas ke, sayang banget, ini teman saya dulu, teman lama saya, ya saya berbicara tentang dia, ya terpaksa, ini tuntutan agama, harus saya menyampaikan bagaimana keadaan dia sekarang ini. Kamu sampaikan, dan tidak ada bahasa-bahasa yang menunjukkan kebencian, dendam pribadi, tidak. Dan dalam bab ini, dalam pandangan para ulama, dalam bab semacam ini, kalamul aqran, ucapan orang yang sahabat karib itu lebih dipercaya dalam bab ini, dikarenakan tahu betul seluk-beluk teman dia, seluk-beluk sahabat dia, dan pembicaraannya bukan karena perkara pribadi, bukan dikarenakan munafasah. Barakallahu fikum. Adapun kalau ada gesekan-gesekan pribadi sebelumnya, persahabatan yang enggak dijaga, enggak dirawat, enggak dirawat. Di ujung persahabatannya banyak gesekan-gesekan pribadi, banyak berantem, banyak ribut terkait dengan perkara duniawi dan segala macamnya. Ketika dia berbicara tentang masalah dia, seringkalinya ada sensi pribadi. Yang semacam ini kata para ulama, kalamul aqran yutwa wala yurwa. Ucapan seseorang terkait dengan teman dekatnya itu ditekuk, digulung, jangan diriwayatkan, jangan dipakai, karena khawatir ada niatan-niatan duniawi, gesekan-gesekan pribadi, bukan karena Allah Jalla wa'ala. Bedakan itu. Itu akan kelihatan dari persahabatan dia selama ini, pertemanan dia selama ini, ukhuwah dia selama ini. Ketika selama yang terjalin dengan bagus, dengan erat, Masya Allah, indah persahabatannya. Banyak kenangan-kenangan lama dilalui bersama-sama, permainan, mungkin sama-sama berjuang dalam mencari maisha, pekerjaannya, merintis kehidupannya, atau mungkin merintis pekerjaan dia, ekonominya, keluarganya. Bahkan lebih daripada itu, persahabatan yang terkait dengan dinia, dulu teman, sepondok, sama-sama di pesantren, sama-sama belajar, sama-sama talaqqi ilmu, terus sama-sama menanjak terkait dengan ilmiahnya, semakin lama, sama-sama keluar negeri, sama-sama belajar di luar negeri. Barakallahu fikum. Bagus gitu. Ketika bagus ternyata di ujung berpisah. Itu perpisahannya harus karena Allah. Perpisahannya dikarenakan perbedaan akidah, manhajiah, perkara-perkara prinsip. Yang seperti ini ketika dia berbicara lillahi ta'ala, diterima ucapannya. Tapi kalau sudah mulai di ujung-ujung, sudah mulai sering berantem, ini sudah persahabatan lama, ini sudah 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, di ujung-ujung malah banyak clash, gesekan pribadi, persaingan duniawi. Dulu masih sama-sama merintis, sekarang sudah mulai menanjak lumayan, semakin lama kan semakin mapan. Ternyata mapan duniawianya itu menghendaki harus persaingan bisnis, persaingan ekonomi, dan segala macamnya. Kadang mungkin persaingan mengejar jodohnya dan segala macamnya itu. Banyak gesekan-gesekan pribadi di ujung. Pecah setelah itu, enggak terjaga. Yang seperti ini ketika dia berbicara tentang teman yang enggak dianggap, enggak dipakai. Sehingga ada dua keadaan yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan galamul akran. Itu ketika ada gesekan. Yang ingin disampaikan sekarang ini adalah jangan sampai ada keretakan hubungan, jangan sampai ada gesekan-gesekan pribadi yang memunculkan perselisihan antar teman, dikarenakan teman lama. Bahasanya persahabatan, pertemanan, ukhuwah yang telah lama terjalin, jadikan sebagai sebuah motivasi untuk selalu bersama, selalu bersahabat, selalu berteman, berukhuwah. Ini enggak sembarang orang. Ki bateri nyong ki. Barakallahu fikum. Upaya menjaganya ya berat dan harus kontinu. Jadi jaga betul dia mengerjakan tindakan-tindakan yang menguatkan ukhuwahnya, dia melafalkan kata-kata yang menguatkan ukhuwahnya, itu terus setiap harinya. Tidak sampai mengerjakan tindakan-tindakan yang merusak ukhuwah. Barakallahu fikum. Dijaga. Itu akan mengalir, dirasakan oleh orang-orang yang memang sudah menjalin persahabatan yang begitu lama dengan teman-temannya. Barakallahu fikum. Jaga itu. Ketika di satu saat ada kesalahpahaman, ketersinggungan, ingat baik-baik, teman lama, kawan lama, ini akh qadim, ya, sehingga motivasi ini bisa membuat lebih mudah untuk saling diskusi, saling membicarakan apa yang terjadi, bicarakan solusinya, sehingga tidak terjadi yang namanya permusuhan atau kebencian. Barakallahu fikum. Difaham insyaallah ya. Sebagian ulama, sebagian masyayikh mendapati ada dua orang berseteru. Kok ribut? Ini ada apa ini kok ribut ini? Ada apa ini kok kemudian enggak mau kumpul-kumpul lagi? Ini ada apa kok kemudian enggak ada lagi ukhuwah di antara mereka berdua? Tiba-tiba muncul kok saling membicarakan. Ketika dipanggil, satu poin ini diingatkan. Ada apa? Madza hasala bainakum? Apa yang terjadi di antara kalian? Ono opo iki gitu. Kenapa ini kok ribut? Kenapa kok saling sekarang saling bermusuhan? Kenapa? Ya fulan gini, ya fulan gini, oh dia mau. Namanya orang ribut, satu sama lain saling menyalahkan, seakan-akan dia yang saya yang benar, dia yang salah, tidak dia yang blablabla gitu. Kata diingat satu poin ikhwan, diingatkan ba'da hadhil ukhuwah tawila, setelah persahabatan kamu yang panjang dawa, terus kamu sekarang ribut, diingatkan gitu. Jangan lupa kamu ini sahabat lama. Kamu berteman dengan dia semenjak kamu masih remaja, masih pemuda. Zaman kamu dulu masih sama-sama belajar. Sekarang sudah usia 50 tahun, 55 tahun. Sudah berapa lama kamu bersahabat ini? 35 tahun, 40 tahun kamu bersahabat. Diingatkan setelah persahabatan panjang, lama yang kamu alami, lika-likunya, suka dukanya segala macam. Setelah ini terus begitu aja kamu rusak dengan perseteruan, diingatkan supaya iling ini kanca lawas iki, ini teman lama ini. Nanti akan ketahuan kalau ternyata itu memang ada perseteruan pribadi, enggak boleh. Lah ya, jangan. Ingat teman lama, ikhwah lama, ini begini ingat supaya kembali merajut persahabatan, ukhuwah. Jangan sampai retak kanca lawas iki. Atau mungkin yang berikutnya adalah ternyata nampak dari situ harus ada perpisahan yang enggak mungkin disatukan lagi. Beda akidahnya, beda manhajiahnya, beda tarekat dakwahnya, atau yang ini berubah akhlakiahnya, adabiahnya. Ada perubahan-perubahan yang mengharuskan memang ini persimpangan jalan ketika enggak mungkin diluruskan, enggak mungkin disatukan, dikarenakan sudah sama-sama kekeh dengan prinsipnya, ada persimpangan jalan akan berpisah. Ini masih di atas sunnah dengan akhlak yang mulia, yang ini bergeser menyimpang dari sunnah atau menyimpang dari tarekat dakwahnya, atau mulai semakin lama semakin rusak akhlakiahnya. Ketika berpisah, ya sudah, memang enggak mungkin disatukan lagi. Kita dahulu bersahabat karena Allah, kita berteman karena Allah, berukhuwah karena Allah, kita bersatu karena Allah. Sekarang memang kita harus berpisah karena Allah Jalla wa'ala. Selesai. Sehingga perpisahannya karena Allah. Dua keadaan tadi. Hari insyaallah ya, yang dibahas kali ini adalah selama tidak ada perbedaan akidah manhajiyah, enggak ada perbedaan thariqah amaliyah dakwah, enggak ada perbedaan terkait dengan thariqah ibadah, barakallahu fikum, maka jaga selalu persahabatan. Dan orang yang mengalaminya akan berusaha menjaga. Beda dia persahabatan dengan yang lama ini dengan yang baru. Sebagian kita dalam berteman, dalam bersahabat belum lama gitu loh. Kenal baru kemarin, kenal baru tahun yang lalu. Itu pun disuruh dijaga. Kamu jaga ini persahabatan, kamu rajut, kamu bina. Tapi terus terang saja, beda rasanya dari hati yang paling dalam. Beda rasanya interaksi dengan orang yang baru dikenal atau baru kenal setahun dua tahun dengan yang telah dirajut 10 tahun yang lalu, atau bahkan 20 tahun yang lalu, atau bahkan 30 tahun yang lalu. Beda, apalagi hubungannya baik selama ini. Orang yang mungkin lama enggak berjumpa, lama enggak ketemu begitu. Ketemu lagi, beda ketemu antara orang yang baru bersahabat setahun dengan yang 5 tahun. Gitu ya. Beda rasanya ketemu dengan teman yang baru 5 tahun bersahabat dengan dia, dengan 10 tahun bersahabat dengan dia. Begitu ya. Halo? Difahami kan yang saya maksud? Ini harus persahabatan dan penghayatan kehidupan ya, Ikhwan. Beda enggak? Jauh beda. Dengan Masya Allah sudah sepuh, ketemu teman lama, Masya Allah sudah 40 tahun yang lalu bersama dengan, ketemu lagi, ya apa rasanya Pak? Ya beda. Akan muncul namanya masa lalu, apa bahasanya itu? Nanti bahasanya kenangan-kenangan. Ini laki-laki sama laki-laki loh ya, bukan dengan Anda, itu bukan pembahasan kita. Lama gitu. Masya Allah, saking lamanya gak jumpa. Apalagi perjumpaannya di momen yang mengharukan gitu ya, luar biasa. Ketemu di mana kira-kira yang membuat orang luar biasa itu? Ya Allah, ketemunya di Mekah, ketemunya di Madinah, saat lagi haji atau lagi umroh gitu. Ini kan lama nih, tahu-tahu si. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar. Pak Fulan kan? Iya, Pangring ini. Ini teman lama dia dulu. Itu beda. Jabat tangannya beda, rangkulannya juga berbeda. Apa di momen-momen yang seperti itu. Wah, dirangkul. Itu beda rasanya. Di hati kamu itu beda. Gimana kabarnya? Jabat tangannya goyang-goyang gini barangkali. Sakit senengnya. Allah gitu. Ini penting untuk dijaga. Menjaga ukhuwah qadimah, ukhuwah tsabitah. Beda dengan yang lain. Yang lain tetap sama, kamu rajut yang baik dengan semua orang. Tapi khusus untuk teman-teman lama ini, dijaga, dirawat. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya? Hadza huwa. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala liqaulihi alaihi salam, dikatakan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu hifdzal wuddil qadim. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala mencintai tindakan upaya menjaga persahabatan dan cinta yang lama. Cinta karena Allah ya, jangan dibahas cinta dengan sama jenis. Ini dhaif jiddan, dikarenakan pada rawi yang bernama Abdullah bin Ibrahim bin Abi Amr al-Dhifari, dhaifun jiddan. Jangan dipakai riwayat ini. Qala wa dakhalat imra'atun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa adnaha. Suatu hari ada seorang wanita masuk menemui Rasulullah SAW. Fa adnaha, Rasul mendekatkan dia, dihormati, dimuliakan, didekatkan, begitu. Faqirallahu fi dzalik, ditanya beliau tentang ini, kok beda ada yang datang yang masuk kok dimuliakan, kok dihormati, begitu. Siapa ini? Faqala, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, innaha kanat ta'tina ayyama Khadijah. Sesungguhnya wanita ini dahulu sering datang ke kami di masa-masa masih ada Khadijah, semoga Allah meridainya. Istri beliau, nah, yang telah tiada. Ketika beliau sudah di kota Madinah, ayib, beliau kan sama Khadijah ketika di mana? Ketika masih di Mekah kan gitu ya. Dan Madinah kan sudah meninggal. Barakalawikum. Dimuliakan orangnya. Padahal ini bukan sahabatnya beliau SAW, dia wanita. Tapi sahabatnya Khadijah. Sahabat istrinya. Atau yang biasa komunikasi, interaksi semenjak lama. Gitu. Dia ini dulu di masa ayam Khadijah, di masa-masa Khadijah masih hidup, sering datang ke rumah kami, datang ke rumah kita. Masyaallah. Qal wa inna husnal ahdi minal iman. Sesungguhnya bagus dalam menjaga perjanjian, persahabatan, itu termasuk bagian daripada keimanan. Ini Innal Hakim fil Mustadrak wal Baihaqi fi Syu'abil Iman, dan disebutkan dia hasan li ghairihi dikarenakan banyak jalurnya. Yang ini barakallahu fikum dikuatkan dengan beberapa hadis dan dia sahih yang semisal dengan ini. Dimasukkan dalam pembahasan min abaril bir, termasuk bakti yang paling berbakti adalah birru ahli wudi abi. Engkau berbakti kepada anggota keluarga, orang-orang yang sebagai sahabat baik ayah kamu. Juga disebutkan di situ beberapa riwayatan menjaga hubungan baik dengan teman-teman pasangan hidupmu. Baik di sini bukan kemudian menjaga hubungan yang itu ya, tapi muamalah bagus, interaksi bagus, silaturahminya baik dengan tetap menjaga batas-batas syariat. Barakallahu fikum. Jadi ada beberapa di sini disebutkan dalam hadis seperti itu dalam Sahih Bukhari, kata beliau SAW, inna min abaril birri, sesungguhnya termasuk bakti yang paling berbakti adalah ayyabir rajulu ahlahu di abi. Seseorang itu berbakti kepada anggota keluarga, teman-teman baik ayahnya, teman-teman baik orang tuanya. Itu bukti kamu sangat berbakti sama orang tua kamu. Bakti yang paling bakti sama orang tua kamu. Jadi bukan semata-mata berbakti kepada kepada ayahmu, kepada ibumu, tapi juga berbakti, berbuat baik, menjalin hubungan yang bagus, interaksi yang baik, silaturahmi kata orang sekarang ini, dengan teman-teman bapak, dengan teman-teman ibu. Dipahami ya? Kadang ayah kita punya sahabat karib, teman-teman lama. Kita sebagai anak diminta untuk menjaga itu. Bukti-bukti kita kepada orang tua, kita berbuat baik, berbuat bagus, akhlak yang mulia, silaturahim dijaga dengan teman-teman ayah, dengan teman-teman ibu. Yang kamu pandang ayahmu, ibumu, tetap kamu kasih hadiah, kamu ziarahi ke sana, baik dengan mereka, bahkan dengan anak-anaknya, anggota keluarganya. Itu disebutkan ada asbab wurudnya dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, disebutkan dalam hadis itu. Suatu kali Abdullah bin Umar pernah dengan sebagian sahabatnya berpapasan dengan Arabi. Arabi kan ala pedalaman, Arab Badui di pedalaman, sederhana kehidupannya. Ayib, sederhanalah, bukan orang kota. Ketika berjumpa dengan itu, masya Allah, dikasih imamah, dikasih dipakaikan surban, Abdullah bin Umar. kemudian dinaikkan kendaraannya, dituntun sama beliau, dikasih sesuatu yang banyak, yang besar, begitu. Dihormati, dimuliakan itu Arabi ya. Wa Abdullah bin Umar, Anda tahu sendiri, sahabat yang mulia kala itu termasuk kibarus sahabat. Era beliau kibarus sahabat, ulama besar gitu. Terpandang, tersohor Abdullah bin Umar. Sebagian tabi'in, muridnya beliau heran, kok sejauh itu mereka ini orang-orang Arabi, yakfihimul yasir, cukup bagi mereka dikasih sedikit gitu loh. Gak usah sebanyak ini. Ini ada apa kok rawah banget ngasihnya gitu. Orang duluan sederhana kamu kasih satu sewu seneng banget gitu ya. Orang dalaman yang sederhana. Ini kamu kasih masya Allah. Mene. Kasih baju baru. Dikasih apa jam tangan kayak sepatu kayak apa kayak gitu. Masya Allah. Sini dinaikkan mobilnya antum punya mobil. Kok dimuliakan Pak, ada apa ini? Kata Ibnu Umar, inna abar rajul, sesungguhnya ayahnya orang ini adalah orang yang sangat dekat dengan Umar bin Khattab. Bapaknya Ibnu Umar. Jadi bukan sahabatnya dia sendiri, tetapi itu sahabat ayahnya. Dan bukan sahabat ayahnya, tapi anak sahabat ayahnya. Anggota keluarga dari sahabat ayah. Dimuliakan sama beliau. Beliau seorang alim, seorang yang tersohor, populer, masya Allah, alim, mulialah ya, kan, ya, yang dihadapi orang-orang yang mungkin orang desa, orang yang mungkin dianggap miskin, gitu, dihormati. Barakallahu fikum. Karena ini adalah anak dari teman baiknya Umar. Paham tuh? Ini muhim jiddan. Terkait dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa kalau menyembelih kambing, ada rezeki ya, ada rezeki menyembelih kambing. Itu langsung meminta supaya sebagian daging itu dikirim ke mana? Dikirim ke sawahib Khadijah. Teman-teman Khadijah. Temannya siapa ini? Teman sang istri. Kan kamu tahu istri kamu tuh temennya ini. Jangan bilang geng loh ya. Jangan bilang geng, apa-apa pakai geng-gengan. Teman baiklah kamu tahu sendiri. Termasuk bukti cinta kamu kepada istri, bukti kamu tuh interaksi yang baik dengan istrinya kamu. Engkau tidak hanya baik dengan istri kamu, juga kamu baik dengan teman-teman istri kamu. Bahkan itu dilanjutkan, diteruskan meskipun sudah mendiang istri kamu, sudah meninggal istri kamu tadi. Coba ya teman-teman dikasih. Sampai Aisyah sama kelemari bayinya cemburu. Cemburu berat dengan Khadijah, padahal Khadijah sudah meninggal dunia. Sungguh demi Allah, aku tidak pernah cemburu kepada seorang wanita seperti cemburunya aku kepada Khadijah. Dia meninggal dunia. Cemburu. Kenapa? Rasul sering nyebut Khadijah. Dia kan cinta dengan istri. Apalagi ini cinta pertamamu kan gitu ya. Susah dilupakan, terlalu banyak suka dan duka kenangan bersama dengan mendiang istri. Meski sudah menikah lagi, kamu sudah mulai sepuh, sudah mulai sebaya, sudah mulai senja, istri kamu masih muda, meskipun sudah punya boknom. Istri baru masih muda, tapi yang sama yang lama enggak bisa hilang. Dan hanya itu, Rasul sering ngasih teman-temannya Khadijah. Ada apa? Kirim ke sana. Yang dikasih teman-teman Khadijah. Difaham ya? Ini penting kamu rajut. Yang dibahaskan, apalagi barakallahu fikum, ini adalah sahabat kamu sendiri, teman kamu sendiri. Barakallahu fikum. Maka dijaga, diramut barakallahu fikum. Paham ya? Ini konsekuensi hak ukhuwah dan bukti jujurnya ukhuwah. Waqala Muhammad al-Maghazili rahimahullah. Dan berkata Muhammad al-Maghazili rahimahullah, man ahabba an taduma lahul mawaddah Barang siapa yang suka, yang ingin rasa cinta dengan teman-temannya terjaga selalu, continue, dawam. Falyahfadz mawaddata ikhwanihil qudama, maka hendaklah dia menjaga rasa cinta teman-teman lamanya. Kalau kamu ini alami ya, kalau kamu ingin dibohongi, memang kamu ini orang baik, kamu ini akhlaknya bagus, bakti-baktinya baik, muamalah juga bagus. Kamu jaga, kamu rawat ini persahabatan dengan teman-teman lama ini. Kalau kamu jaga ini, yang pertama hadhil mawaddah, rasa saling mencintai, saling menyayangi, saling bersahabat akan terus terjaga. Dan yang kedua, ketika anda bersahabat dengan orang-orang baru, orang yang baru-baru, teman-teman baru yang kamu kenal, pun juga demikian, efeknya sangat positif. Engkau akan mendapatkan al-mawaddah, mendapatkan cinta, kasih sayang dari teman-teman baru. Kenapa? Dengan itu kamu dikenal sebagai teman setia. Nah, kenal sama ini, saya tahu, oh fulan, masya Allah itu, ini teman lama saya. Saya bersahabat dengan dia 30 tahun lamanya, tidak pernah ada gesekan, tidak pernah ada berantem. Masya Allah dia baik orangnya. Yang baru-baru nempel, nempel. Mudah bagi antum untuk mencari banyak teman, dan teman-teman barunya antum akan sangat mencintai antum, sangat menyayangi antum, sangat menghargai antum, sangat memuliakan antum, dikarenakan dia punya teman-teman lama yang begitu banyak dan dijaga. Yang baru-baru akan memberikan mawaddahnya kepada antum. Ini namanya efek positif, thamarat thayyibah dari persahabatan lama yang dijaga. Orang akan senang sama antum. Kenapa? Tipe sahabat setia, tipe sahabat yang baik, tipe orang yang menjaga ukhuwah. Yang baru akan menelusuri antum, menerawang antum dari mana? Ya, teman-teman lamanya. Ini konco lawase semuanya pada komen negatif. Gak bakal lama antum sama dia bersahabatannya. Sahabat dengan dia. Jangan-jangan ajaknya ke omong kue lah. Lu kenapa? Aku udah bersahabat sama dia udah 20 tahun lamanya. Ribut terus. Ini orang begini, begini, begini, begini. Wah, wow, teman lama bisa bongkar antum. Yang baru-baru, minggir. Gak bakal lama bisa merajut dengan kamu. Tapi kalau kamunya masya Allah dengan teman-teman lamanya bagus, baik. Yang baru-baru lebih gampang nempelnya. Ingat, ini alami, bukan pencitraan, bukan cari muka. Asli, alami, ikhlas, tulus engkau membina, merajut, merawat persahabatan ini. Dan begitu lama kamu rajut, maka yang baru-baru pun akan mudah bagi antum untuk merajutnya. Barakallahu fikum. Man ahabba antaduma lahul mawaddah falyahfad mawaddata ikhwanihil qudama. Walibadihim, dan disebutkan untuk sebagian mereka sebuah bait syair. Madzaqatin nafsu ala syahwatin aladzu min hubbi shadiqin amin. Tidaklah jiwa ini merasakan sebuah syahwat, selera aladzu yang lebih lezat, yang lebih nikmat, min hubbi shadiqin amin, dibandingkan rasa cinta kepada teman yang betul-betul amanah. Yang namanya jiwa kita kan kalau merasakan kenikmatan kan sudah dirasakan dengan lidah. Enak ya, ini makanan enak, ini minuman enak. Tapi ada satu yang membuat kamu berselera, dikatakan syahwat, berselera. Dan kamu merasakan nikmat yang luar biasa, lezat, yang gak mungkin dibayangkan dengan kata-kata, gak mungkin digambarkan dengan kata-kata. Itu hanya kamu merasakan dari hati yang paling dalam. Apa itu? Ketika engkau bisa mencintai, menyayangi karena Allah, sahabat kamu yang sangat terpercaya. Di sini Pak, susah dibuang, susah dilupakan, di hati yang paling dalam. Ketika anda berjumpa dengan dia, dengan momen yang saya gambarkan di atas contohnya, itu rasanya betul-betul nikmat, bahagia, gak mungkin bisa dilukis dengan kata-kata. Rangkulnya beda, masya Allah. Ya anak satu ini, ngelihat ini ada soto berbus, ya, ini lagi kita bersama teman lama ini, masya Allah gitu. Pak, itu tadi apa pesan apa? Enggak disit, sekarang wis batal dulu pesanannya. Dia kan lupa dengan segala sesuatunya dan yang diingat adalah ini. Merasakan kelezatan yang luar biasa di hati yang paling dalam, bukan di lidah, di hati yang paling dalam ketika mendapati sosok teman seperti ini. Yang punya teman lama akan bisa merasakan barakah itu. Qala man fatahu wuddu akhin salihin fadzalikal maghunu haqqal yaqin. Barang siapa yang luput dari dia kecintaan seorang akh yang saleh, teman yang saleh, luput sudah dari dia. Fadzalikal maghbun haqqal yaqin. Itulah orang yang rugi, yang tertipu dengan sebenar-benarnya. Dikatakan maghbun, yang tertipu, dikatakan khasir, orang yang rugi. Mau antum bahasakan dengan bahasa apapun layak ini. Ini orang goblok, ini orang bodoh ini. Ada apa? Lah, ini teman lamamu, sahabat karibmu. Sudah kamu racun sekian lama, bukan setahun, dua tahun, lima tahun, sepuluh tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Sudah kamu racun. Kamu hancurkan, kamu buyarkan. Luput dari kamu sekarang ini kecintaan mereka. Sekarang mereka menjauh dari kamu, minggir dari kamu, tidak mau mendekati kamu. Kenapa? Kamu yang berubah. Kamu cela mereka, kamu caci maki mereka, kamu hinakan mereka, kamu bongkar aib mereka terkait dengan perkara pribadi, gesekan pribadi. Ini orang yang maghbun, Anda rugi, tertipu. Ini persahabatan yang begitu mahal nilainya, kamu hancurkan, kamu rusak dengan keras seperti ini. Luput dia sekarang, fatahu, luput dari dia kecintaan sekarang ini. Sekarang buru-buru bisa ketemu ahlan wa sahlan gitu. Langsung ya nafulan ke minggir dia. Temannya itu bateri kawan ke kemien bateri nyong. Sekarang tak ora. Dulu teman saya, sekarang enggak. Ada apa? Nah yuk ketemu orang kulauan. Masya Allah. Enggak wis. Oh, salam. Ada apa ini? Tidak. Kenapa? Ya mengomong-ngomong sih. Kenapa? Ini sudah berubah dia. Tagayar. Masuk ya kanca lawas, teman lama, ikhwah lama. Berapa lama sudah kita bersahabat dengan dia? Enggak cuma saya loh. Ente semua, teman-teman dia juga. Sekarang dibabat habis sama dia, disikat sama dia. Nah itu, nih. Itu dalam persahabatan dan pertemanan. Ini orang jahat. Jahat, tega, kejem. Mau bilang apa lagi? Macam-macam, sampir. Anda bahkan bisa ngomong tentang dia. Kok bisa dia menikam kita dari belakang? Kok bisa dia merendahkan kita, menghinakan kita, membongkar aibnya kita? Jatuh dia. Dan yang jatuh, yang berubah tadi, barakallahu. Fadzalikal maghbun. Terakhir wali ba'dul hukum min salaf, ada sebagian orang yang bijak dari kalangan salaf mengatakan asyirun nasa, hendaklah kamu berinteraksi, bergaul dengan orang-orang. Fa in istum hannu ilaikum. Kalau kamu masih hidup, mereka rindu kepada antum. Wa in muttum bakau alaikum. Tapi kalau kamu mati, mereka menangisi kematian kamu. Tandanya apa? Kamu tuh orang baik, kamu tuh orang bagus, masya Allah, orang yang betul-betul cinta temanmu, sahabatmu, perhatian dengan mereka. Kamu tunaikan hak-hak persahabatan, pertemanan, masya Allah, lama, sekian lama berteman dengan dia, kamu tuh orang yang baik, akhlaknya kamu bagus, masya Allah. Orang sudah rindu sama antum, senang sama antum, lama gak ketemu-ketemu antum, wah senangnya luar biasa. Kalau kamu masih hidup, mereka rindu kepada antum, bukan rindu fulusnya lo ya. Kayak suwe kayak baterinya orang ini-ini, gimana sih? biasane cipratane akeh ku. Datang ketemu mesti kubati dhewek blung 500.000 king 100.000 rindu ki rupiahnya. Lah pokoke dimaksud ikhwan. Rindu kepada dianya dikarenakan sosok sahabat yang luar biasa akhlakiahnya, adabiahnya, biasa membantu sesama, luar biasa. Karena begitu dengar kabar dia telah meninggal dunia, kamu akan sedih banget. Mungkin akan menangis. Jangan dibayangkan atau histeris, enggak. Itu kan jahiliyah. Apa kamu akan sedih yang luar biasa, Allah begitu atau kayak enggak bisa gitu. Kok istiakat atau kamu menangis akan kepergian dia. Jadilah sosok seperti ini. Kamu bergaul dengan semua orang dengan akhlak yang bagus, seperti yang luhur, sampai kalau kamu masih hidup rindu kepada antum. Kalau kamu telah mati, mereka sedih akan kematian antum. Barakallahu fikum. Masing-masing kita berjuang untuk seperti ini. Ketika ketemu sosok sahabat yang setia seperti ini dan yang lain juga seperti itu, sekian banyak orang dengan cara yang sama merajut ukhuwah seindah itu, maka antum akan merasakan sebuah kelezatan yang luar biasa yang tidak pernah kamu rasakan selama ini. Nikmatnya memiliki sosok sahabat yang saleh dan teman lama yang saleh. Barakallahu fikum. Jaga rawat itu langka di muka bumi ini. Barakallahu fikum. Semoga manfaat, semoga Allah Jalla wa'ala melanggengkan persahabatan kita, pertemanan kita, ukhuwah kita, langgengkan akhlak yang mulia, yang luhur, dikarenakan akidah yang sama, manusia yang sama, prinsip yang sama, langgeng dikarenakan muamalah yang baik di antara kita semua, sehingga merasakan nikmat yang luar biasa, kebahagiaan yang luar biasa dari teman-teman kita yang telah terajut selama ini. Semoga manfaat. Nakafilahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.